melarang manusia memarahinya. Lalu ketika ia telah selesai dari kencingnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk disiramkan seember air, memerintahkan untuk didatangkan seember air lalu disiramkan di atasnya. Inilah hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini. Baik, kita ambil syarah-syarah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Kita baca di dalam kitab Ihkamul Ihkam, Syarah Umdatil Ahkam, yang ditulis oleh Imam Ibn al-Mulaqin rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, tadi kan hadisnya berbunyi, Ja'a A'rabiyun, telah datang A'rabi. Kata beliau, Al-A'rabi itu dinisbatkan kepada Al-A'raf, Al-A'rab, wahum sukkanul bawadi. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di badiah, yaitu di daerah pedalaman. Atau kalau bahasa, kalau di tengah orang Arab, di tengah padang pasir, pedalaman pokoknya. Makanya ada disebut kaum badui. Badui itu diambil dari kata-kata badiah. Badiah yang artinya adalah orang pedalaman. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dan contoh dari kaum A'rabi adalah seperti kabilah, kabilah yang disebut dengan kabilah Anmar. Kabilah yang disebut dengan kabilah Anmar. Baik. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya, kata Imam Ibn Mulaqin rahimahullahu ta'ala, bahwa A'rabi itu hampir sama dengan kata Arabi. Ya, Arabi, yaitu orang Arab. Arabi hampir sama dengan kata Arabi, yaitu orang Arab. Dan Arabi adalah kullu man huwa min waladi Ismail alaihi salam. Setiap orang yang keturunan Nabi Ismail alaihi salam, baik dia tinggal di badiah, di pedalaman, au bil qura, atau tinggal di pedesaan. Ya, tinggal di pedesaan. Jadi ini adalah salah satu makna yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibn al-Mulaqin rahimahullahu ta'ala, dari makna A'rabi. Yang jelas telah datang A'rabi. A'rabi adalah orang pedalaman Arab yang tinggal di perkampungan Arab. Kemudian tadi di dalam hadis disebutkan fajazarahun nas. Setelah dia kencing di sebuah tempat di masjid, maka jazarahun nas. Jazara itu artinya adalah memarahinya, mengumpatnya. Hal ini disebabkan, kata Imam Ibn Luqman rahimahullah, min babil mubadarah ila inkaril munkar inda man ya'taqiduhu munkaran. Ini adalah termasuk sikap bersegera mengingkari sebuah kemungkaran bagi siapa yang mengira itu adalah sebuah kemungkaran. Ya. Ini adalah sikap bersegera mengingkari kemungkaran bagi siapa yang mengira bahwasanya itu adalah kemungkaran. Kemudian Imam Ibn al-Laqin rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Kata beliau, fihi tanzihul masjid anil anjasi kulliha. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa menjauhkan masjid dari najis-najis seluruhnya. Jadi tidak boleh seseorang membawa najis atau meletakkan najis di dalam masjid. Tidak diperbolehkan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibn al-Laqin rahimahullah menjelaskan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat memarahinya, mengumpatnya, ya, bahkan ingin memukulnya dilarang. Orang yang kencing tadi dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk memukulnya, mengencing, memurkainya, memarahinya. Li'annahu idza qata'a 'alaihi al-bawl adda ila dararin binyatihi. Wal mafsadah allati hasalat bi bawlihi qad waqa'at. Fala tadum ilaiha mafsadatun ukhra atau fala tadum ilaiha mafsadatan ukhra wa hiya dararu binyatihi. Kata beliau, kata Imam Ibnu Lakin rahimahullah, kenapa Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat memarahi seorang Arabi yang kencing di dalam masjid tadi? Kencing dalam masjid loh ya. Karena kalau dia berhentikan kencingnya, maka ini menyebabkan kepada bahaya pada alat pencernaannya, bahaya pada diri seseorang. Karena lagi asik-asik kencing, berhenti. Ini kan belum selesai keluar kencingnya. Adapun kerusakan sudah ada, yaitu berupa kencingnya. Jadi kencingnya itu sudah ada dia. Kerusakannya sudah ada, kencing di dalam masjid. Maka jangan sampai kerusakan yang sudah ada ditambah dengan kerusakan selanjutnya. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Laqin rahimahullah. Jangan sampai kerusakan yang sudah ada, yaitu kencing dalam masjid, ditambah dengan kerusakan selanjutnya. Yaitu apa? Yaitu tertahannya kencing si Arabi tersebut radhiyallahu anhu. Tertahannya kencing Arabi tersebut radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah penjelasan kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dilarang untuk memarahi, mencegah seorang Arabi tersebut kencing. Nah, kemudian ada sebab yang kedua, yaitu fa innahu idza jazarahu ma'a jahli alladhi dhahara min qad yuaddi ila tanjisi makanin akhar min al-masjid bi tarshisil bawl. Yang artinya apabila dicegah, ya, dicegah sambil dimarahi, padahal dia tidak tahu hukumnya, dan itu yang terlihat dari si Arabi ini radhiyallahu an, maka ini menyebabkan akan najisnya tempat-tempat lain di dalam masjid. Kenapa? Karena kencingnya bisa kesal kemari, akan najisnya tempat-tempat lain dalam masjid, karena kencingnya bisa kesana kemari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang kedua. Bikhilafi ma idza taraka hatta yufraga atau hatta yafruga minal baul fa innar rashasha la yantashir. Beda kalau seandainya dibiarkan, dia kencing aja, itu sebuah kesalahan iya, tapi kalau seandainya tidak, kalau seandainya dilarang, maka kencingnya akan ke sana kemari. Beda kalau seandainya didiamkan, maka kencingnya akan di situ saja. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Al-Muqim Ibnu Al-Muqim rahimahullahu taala juga menyebutkan bahwa wa fi hadza al-ibanah an jamili akhlaqir rasul sallallahu alaihi wasallam wa lutfihi wa rifqihi bil jahil. Ini penting sekali. Beliau mengatakan, dan di dalam cerita ini terdapat keterangan jelas tentang bagusnya budi pekerti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan beliau, kesantunan beliau, terutama terhadap orang-orang yang bodoh terhadap hukum-hukum Islam. Ya, maka tidak sama kita berhadapan dengan orang yang sudah mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Begitu juga dalam berdakwah seperti itu, tidak sama kita berhadapan dengan orang yang sudah mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang saya pribadi kalau seandainya ditanya, Ustaz, tema kajiannya apa? Saya pasti nanya, yang mendengarkan kajian siapa ya? apakah yang memang sudah biasa duduk di majlis ilmu, ataukah yang baru. Nah, itu demi kita menyesuaikan pembicaraan bagi setiap komunitas. Karena yang sudah ngaji tidak sama pembicaraannya dengan yang belum ngaji. Dalam artian tidak sama, bukan ada ilmu yang ditutupi, tidak. Akan tetapi, yaitu apa yang disampaikan dalam penuntutan ilmu kan bertahap. Dari dasar, kemudian pertengahan, baru yang tinggi. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan rahimahullah, dalilun ala wa fil hadithi dalilun ala tathhiril ardi an najasati bil mukatsarah bil ma. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa pensucian tanah yang kena najis dengan menyiramkan air yang banyak. Begitu saja. Pensucian tanah yang kena najis dengan menyiramkan air yang banyak. Nah, ini sama juga dengan lantai-lantai. Juga seperti itu. Misalkan kalau ada anak kecil kencing, kemudian kita siram. Siram saja. Ya. Maka ini sudah suci. Nah, adapun ingin membersihkan bekasnya masih ada Ustaz, maka pada saat itu mungkin dipel atau apa. Nah, seperti itu. Kemudian Imam Ibnul Mulaqin rahimahullah mengatakan, waqad qala al-fuqaha yusabbu 'ala al-bawli min al-ma' ma yughmiruhu. Artinya, dan para ahli fikih mengatakan disiram kencing tersebut dari air yang menutupi disiram kencing tersebut dengan air yang menutupinya. Wala yatahaddadu bi syai', dan tidak ada batasannya sama sekali. Artinya airnya berapa ini tidak ada batasannya. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang penting air tersebut menutupinya. Air tersebut menutupinya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, waqila yustahabu an yakuna sab'atu amsal al-baul. Ada yang mengatakan bahwasanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dianjurkan untuk menyiramkan air, kadar banyak airnya itu 7 kali lipat dari kadar kencingnya. Ini susah ya untuk diterapkan, dan memang dia tidak ada dalil atas pendapat ini, dan tidak perlu ada dalil atau ada pendapat seperti ini, karena kita berhadapan sudah dengan dalil, ada dalilnya sudah. Ya, ini hibati hafizakumullah ta'ala. Nah, kemudian Imam Ibnul Mulaqin rahimahullah mengatakan, wastudilla bil hadithi aydhan ala annahu yuktafa bi ifadatil ma'. Diambilkan dalil dengan hadis ini juga bahwa bekas kencing cukup dengan air. Jadi tidak perlu dibasuh, disikat, enggak. Cukup disiramkan air. Wala yushtaratu naqlut turabi minal makanil minal makani ba'da dhalik khilafan liman qala bih. Dan tidak disyaratkan untuk memindahkan tanah yang terkena air tadi ke tempat yang lain. Ya, tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan akan hal ini. Pokoknya disiram air saja sudah selesai, suci. Asalkan disiramnya benar-benar menutupi seluruh bekas kencing tadi. Nah, kadar banyaknya air tidak ada batasan. Wala yatahaddadu syai', kata Imam Ibnu Laqin rahimahullah. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, nah, ini tentunya apabila masjidnya tersebut adalah berlantaikan masih tanah. Tapi kalau di zaman sekarang ya keramik atau minimal kayu, maka pada saat itu dia hampir sama dengan tanah. Jadi kalau ada yang kencing dari anak kecil, mungkin bahkan mungkin orang tua yang tidak tahan lagi, dia kencing di masjid, maka cara membersihkan najisnya ialah disiramkan air menyeluruh terkena kepada air kencing tersebut. Maka tempat tersebut sudah suci kalau begitu. Nah, adapun ingin membersihkan kembali agar mungkin bekasnya tidak kelihatan, tidak ada baunya, maka pada saat itu berbeda lagi caranya. Tapi itu bukan yang disyariatkan. Maksudnya itu adalah keperluan manusia dalam kehidupannya. Tapi yang disyariatkan untuk menghilangkan najisnya adalah dengan cara tadi, disiramkan air. Nah, itu faedah-faedah disebutkan oleh Imam Ibnul Mulaqin rahimahullah ta'ala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Sekarang kita membaca kitab Al-I'lam bi Fawaidi 'Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Taib. Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa sama, beliau menjelaskan tentang Al-A'rabi dan tidak ada perbedaan, ya, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mulaqin rahimahullah disebutkan juga oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Ain. Nah, kemudian disebutkan tadi dalam hadis, fabala fi ta'ifatil masjid, lalu Arabi ini kencing di ta'ifah masjid. Apa makna ta'ifah? Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullah ta'ala, ta'ifah al-qit'atun minhu. Ta'ifah artinya adalah bagian dari masjid tersebut. Berarti kalau seandainya ta'ifatul masjid nahiyatuhu, yaitu salah satu sisi dari masjid tersebut. Salah satu sisi dari masjid tersebut. Nah, kemudian masjid. Apa yang dimaksud dengan masjid? Masjid, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullah, bahwa ismun limawdi'us sujud, nama untuk tempat sujud. Nama untuk tempat sujud. Ada lagi yang mengatakan ismun limakani sujud, sama saja, nama untuk tempat sujud. Ya. Ada lagi yang mengatakan ismun lil mawdi'il al-muttakhid masjidan, atau lil mawdi'il muttakhad masjidan. Sebuah nama atau kata untuk tempat yang dijadikan sebagai masjid. Untuk tempat yang dijadikan sebagai masjid. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi masjid adalah, kalau kita bisa ringkas, yaitu yutlaqu ala kulli makanin mabniyin lis-salati allati fiha sujud. Dia adalah sebuah tempat, setiap tempat yang dibangun untuk sholat yang di dalamnya terdapat sujud, maka disebut dengan masjid. Ya, disebut dengan masjid. Taib. Kemudian ada kata tadi, fajazarahun nas, jazara. Jazara artinya an-nahyu wal man'u, melarang. Manusia melarang. Jadi orang ini sudah kencing, ya, kemudian dilarang. Nah, itu jazarahun nas. Maka Nabi Muhammad SAW melarang para sahabatnya untuk melarang orang tersebut. Jadi jazara itu artinya adalah an-nahyu wal man'u, dilarang dan ditahan. Dilarang dan ditahan. Kemudian di sini disebutkan fa da'a binadubin min ma, maka Nabi Muhammad SAW minta didatangkan zanub. Apa itu zanub? Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullah, qala Asy-Syafi'i fi Al-Mukhtasar, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Mukhtasar mengatakan, huwa ad-dallul 'adzim. Ya. Artinya bahwa dzanub di sini adalah ember yang besar. Nah, jadi kita tahu di situ nantinya minimal ada tasawur, ada semacam gambaran air itu berapa kadarnya. Ya, yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW didatangkan air. Kemudian datanglah air dengan dzanub min ma. Dzanub artinya adalah ember yang besar. Besarnya seberapa, Allahu a'lam. Ya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan hiya allati fiha qaribun minas thuluts. Dia adalah qaribun minas thuluts. Artinya adalah sepertiga dari ember besar tersebut. Ya, sepertiga dari ember besar tersebut. Nah, jadi itu ya. Kalau zaman kita sekarang ya berarti seperti ember biasa gitu. Kemudian diisi air. Kemudian disiram. Yang paling utama sebenarnya adalah air tersebut disiramkan kepada seluruh yang terkena kencing. Itu yang paling utama. Kadar airnya zanub itu seapa, Allahu a'lam. Nah. Kemudian fa uhriqa alaihi, lalu dituangkan, disiramkan atas kencing tersebut. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, Imam Ibnu Daqiqil 'Ain menyebutkan beberapa faedah. Ada sekitar 13 faedah dari hadis ini. Kata Imam Ibnu Daqiqil 'Ain rahimahullahu taala. Beliau mengatakan najasatu baulil adami wa huwa ijma'u idza akala wa huwa ijma'un idza akala ghairal laban. Najisnya kencing manusia, dan ini ijma, najisnya kencing manusia, dan itu adalah ijma, apabila manusia tersebut sudah makan selain air susu ibunya, itu najis ya, tidak bisa ditolak karena ijma, dia kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian yang kedua, ihtiramul masjid wa tanzihuhu anil aqdar. Ini sudah kita sebutkan, memuliakan masjid dan membersihkannya dari aqdhar, ya, dari kotoran-kotoran. Disebutkan dalam kitab Musnad Ishaq bin Rahu ya, dan juga Sahih Ibnu Khuzaimah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna hadzal masjid innama huwa la dzikrullahi was-salati wa la yubali fi." Sesungguhnya masjid ini adalah hanya untuk berzikir kepada Allah dan sholat, dan tidak ada selainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya hampir sama dengan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah, yaitu ar-rifqu bil jahil fit ta'lim wa annahu la yu'dhi wa la yu'annif idza lam ya'ti bil mukhalafah istikhfafan wa inadan. Yaitu lemah lembut terhadap orang yang tidak mengetahui saat mengajarinya bahwa dia tidak menyakitinya, tidak berbuat kasar kepadanya, jika orang yang tidak tahu tersebut tidak datang dengan sikap penyelisihan karena meremehkan atau karena ingin menantang. Nah, ini tidak diperbolehkan. Selama dia tidak karena meremehkan, tidak ingin menantang, maka pada saat itu ya kita harus lembut, harus santun kepada orang-orang yang tidak mengetahui. Imam kata Imam Ibnu Daqiq al-Ain rahimahullah, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Umm hadis ini dan menyebutkan faedah yang baik ya. Faedahnya berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Hurairah, dakhala a'rabiyyun al-masjid. Ada seorang A'rabi masuk ke dalam masjid, faqal, lalu ia berkata, Allahummarhamni Muhammad wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Setelah kejadian bahwa dia kencing, kemudian orang-orang melarangnya, menahannya, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka A'rabi ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa, ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, dan jangan rahmati siapapun dari kita, seorang pun. Kemudian Rasulullah SAW berkata, laqad tahajjarta wasian, sungguh engkau telah menyempitkan yang luas. Artinya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala luas. Ya. Baik. Faedah selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala bahwa yustambatu min hadhihi riwayah sihhatu salati mudafi'il akhbathain li'anna adh-dhahira min hali man yabul aqiba as-salah annahu kana yudafi' wa yahtamil annahu sabaqahu. Artinya diambil intisari dari riwayat ini sahnya salat orang yang sahnya salat orang yang menahan dua kotoran, kencing dan buang air besar. Karena yang terlihat jelas dari hadis ini keadaan orang yang kencing setelah sholat, bahwa berarti dia saat sholat menahan kencing, ya. Jadi kejadiannya itu ada Nabi Muhammad SAW sholat, lalu setelah itu ada orang kencing, gitu kejadiannya. Ada lagi kejadiannya adalah sebelum sholat maka dia kencing duluan di salah satu sisi masjid. Nah, baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aib. Beliau mengatakan fihi dalalatun lil jumhur ala anna izalatan najasah la yutahhiruha al jufub balil ma khilafan li Abi Hanifah. Nah, di dalam hadis ini terdapat dalil untuk pendapat jumhur ulama, Imam mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa menghilangkan najis tidak mensucikannya dengan kering. Tidak suci dengan kering, akan tetapi air yang mensucikannya. Nah, ini kan kalau ada kasur, anak kita sering kompol di situ, maka salah satu cara menghilangkan najisnya disiramkan air pada kasur tersebut yang terkena kencing atau ompol anak tersebut. Nah, itu suci. Adapun dibiarkan kemudian setelah itu dia kering, ya, maka ini tidak suci karena kekeringan tidak mensucikan najis. Nah, ini pada ikhwan. Kemudian ahibati hafizakumullah, termasuk faedah yang menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala adalah daf'u a'zami dararain bihtimali akhafihima linahi sallallahu alaihi wasallam an jazrihi wa fi sahihi aidan da'u, yang artinya menahan yang paling buruk dari dua keburukan dengan melihat yang paling ringan. Jadi kalau ada dua keburukan maka kita menahan yang paling buruk. Misalkan yang kanan ini yang paling buruk, maka kita tahan yang ini meskipun kita mengerjakan keburukan yang ini. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Dan dari sisi mana? Karena sama yang dijelaskan oleh Imam Ibnu al-Mulaqqin rahimahullah, apabila dia memutuskan kencingnya saat lagi kencang-kencangnya kencingnya, maka pada saat itu dia akan terkena keburukan. Membiarkan dia kencing itu sebuah keburukan. Dan lebih besar lagi keburukannya adalah menghentikan kencingnya yang lagi kencang-kencangnya. Nah, ini berbahaya bagi nyawa seseorang. Nah, ini para ikhwan, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Ada faedah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, menarik ini, bahwa tidak boleh kencing dalam masjid. Diambil dalil darinya, tidak boleh membawa sesuatu yang najis ke dalam masjid. Maka kata Imam Al-Qurtubi yang bermadzhab Maliki, fihi hujjah li Malikin annahu la yatasawwaqu fi li'annahu min ibabi al-izalah wal aqd min babi izalatil aqdhar wa ghayruhu 'allalahu bi annahu yukhsha an yakhruja min fihi damun wa nahwihi mimma yunazzihu al-masjid anhu wa hadha yab'ud idha ista'mala as-siwaka al-mashru'a wa huwa an yakuna 'udan bayna 'udaini wa qad qaddamna radda hadhihi al-maqalah fi babi as-siwak. Imam Malik kata Imam Al-Qurtubi berdalil bahwa tidak boleh bersiwak di dalam masjid, karena yang namanya siwak itu kan kegiatan untuk membersihkan kotoran. Nah, jadi sampai ke situ pengambilan dalilnya, subhanallah. Ya, ada lagi sebab tidak boleh bersiwak di masjid kata Imam Malik dan selainnya, yaitu dikhawatirkan kalau bersiwak maka akan jatuh darah-darah ke masjid, artinya mengotori masjid. Nah, seperti itu. Artinya mengotori masjid. Maka Allahu a'lam para ikhwah, Imam Ibnu Daqiq Al-Ain tidak setuju akan pendapat ini, bahwasanya kalau orang bersiwak dengan siwak dengan cara yang masyhur maka tidak akan terjadi seperti ini. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, faedah selanjutnya dari Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, qala Al-Khattabi rahimahullah, idza asaba al-ardha najasatun wa matarat mataran 'aman kana dhalika mutahhiran laha wa kanat fi ma'na subbidh-dhunubi akthar. Yang artinya Imam Al-Khattabi mengatakan jika tanah terkena najis kemudian hujan dengan hujan yang banyak, maka hujan ini mensucikan kendaraan, tanah yang terkena najis tadi. Jadi dia wa kanat fi ma'na sabbidz-dzunubi wa aktsar. Ya, adz-dzunubi wa aktsar. Artinya hujan itu bagaikan penyiraman seember air, bahkan lebih daripada itu. Nah, jadi air hujan bisa mensucikan najis. Ya, apabila hujan turun kemudian di tanah tersebut ada kotoran atau ada bekas kencing manusia, maka pada saat itu hujan itu bisa menghapuskan najisnya. Nah, alhamdulillah kita ambil lagi dari kitab Taisirul 'Allam bi Syarh Umdatil Ahkam. Taisirul 'Allam Syarh Umdatil Ahkam. Kita lihat Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam menyebutkan tentang apa. Hampir sama semuanya. Dan ada tambahan lah sedikit. Bu'du nazarihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatuhu li taba'in nas. Artinya jauhnya pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu dan pengetahuan beliau tentang sifat tabiat manusia. Nah, ini faedah yang kita bisa ambil juga dari kitab Taisirul 'Allam. Kemudian pelajaran selanjutnya, annal bu'da 'anil nas wal mudun yusabbibul jafa wal jahl. Yang artinya bahwa jauh dari manusia dan dari kota menyebabkan bersikap keras, ya. Dan juga menyebabkan kebodohan. Nah, ini seperti orang Arabi ini, beliau jauh dari perkampungan, beliau jauh dari kota Madinah, maka menyebabkan akhirnya keras karena bergaul dengan pedalaman atau daerah pedalaman, dan menyebabkan juga kebodohan. Nah, kita ambil dari kitab Tanbihul Afham Syarh Umdatil Ahkam, ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di sini hampir sama semuanya, tidak ada perbedaan ya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita ambil dari kitab Syarh Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Sa'ad Al-Syathri hafizahullahu taala. Yang hampir semua sepakat para ikhwan dirahmati oleh Allah adalah taqdimu dar'il mafasid ala jalbil masalih. Lebih mendahulukan meninggalkan kerusakan dibandingkan mengambil kebaikan. Ya. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran seperti itu. Meninggalkan kerusakan. Kalau ditahan orang yang asik kencing, dia rusak. Tubuhnya rusak, berbahaya. Ya. Ini lebih didahulukan dibandingkan mengambil sebuah kebaikan, yaitu agar masjid tidak dikencingi. Nah, itu kebaikan. Tetapi kalah mengejar kebaikan ini dibandingkan kita meninggalkan keburukan. Ya, meninggalkan keburukan. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya. Nah, ini pelajaran baru dari Imam Ibnu Utsaimin. Fil hadithi anna sigar al-masail dari Syekh Sa'ad al-Syathri, ya. Sigar al-masail yushra'u likibaril ulama an yubayyinuha wa yuwaddihuha walau kanat ma'lumatan inda ghalibi ahli al-ilm. Yang artinya permasalahan-permasalahan kecil tetap disyariatkan para ulama-ulama besar untuk menjelaskannya, menerangkannya, meskipun sudah diketahui oleh kebanyakan para penuntut ilmu dan juga para ulama. Nah, ini penting ya. Kadang-kadang gini, orang membuat status di media sosial. Dia ini pendakwah, buat status di media sosial. Dia mikir, buat status itu apa yang beda dengan yang lain, yang belum dikerjakan yang lain. Nah, ini hati-hati niatnya nanti. Ya, saya kita tidak menuduh, tetapi kita mengatakan hati-hati niatnya nanti. Artinya kalau seandainya apa yang kita buat dari video, buat dari flyer itu sama dengan yang lain-lain, enggak jadi masalah toh. Tidak mengapa ini para ikhwan. Sebagian orang kadang-kadang karena merasa yang biasa-biasa itu sudah tersebar di masyarakat, maka akhirnya membuat yang luar biasa. Nah, ini nanti dikhawatirkan hatinya. Kemudian di dalam hadis ini kata Imam Ibnu Utsaimin kata Syekh Sa'ad Asy-Syathri, "Anna al-imama al-a'zama ya'muru ashhabahu bima fihi maslahatun lil ummah wa la ya'tabiru hadha min su'alil hajah." Yang artinya bahwa pemimpin yang besar, pemimpin negara, pemimpin daerah, mereka memerintahkan para kolega-koleganya dengan sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk umat. Ya. Wala ya'tabiru hadha min su'alil hajah, dan ini tidak dianggap sebagai meminta keperluan, tidak ya, tidak. Kemudian pelajaran selanjutnya dari Syekh Sa'ad Asy-Syithri, anna hadhihi syariah mabniyatun 'alal yusri wa laysat mabniyatan 'alal 'usr. Bahwa syariat Islam ini dibangun di atas kemudahan dan tidak dibangun di atas kesusahan. Nah, itu ingat baik-baik. Ya, dibangun di atas kemudahan, tidak dibangun di atas kesusahan. Kemudian Syekh Sa'ad Asy-Syithri rahimahullah mengatakan, fihi annal yusra illatun yajuzu inatatul ahkami biha. Di dalam hadis ini bahwa kemudahan adalah sebuah illat, sebab boleh menurunkan hukum dengan kemudahan tersebut. Wa yajuzu bina'ul ahkam asy-syar'iyyah 'ala 'illati daf'il 'usr. Kemudian beliau mengatakan boleh membangun hukum syar'i di atas sebab menahan kesulitan, boleh. Ya, ini tidak mengapa. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah dari hadis yang kita baca di yang ke-29. Saya sebenarnya bertekad untuk membaca hadis yang ke-30 ya. Akan tetapi waktunya tidak cukup. Sudah 45 menit. Saya ingin kajian malam-malam seperti ini materinya cukup 40-45 menit, sisanya tanya jawab. Ya, agar kita lebih fresh, ya, sisanya tanya jawab. Naam, kita ambil dari Instagram ya. Sepertinya banyak tuh pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Saya ambil dari bawah ya, dari atas lah. Ada dari Misnawati underscore MWA, adakah doa istinja khusus? Jawabannya tidak ada. Doa masuk WC yang ada dan doa keluarnya. Ya. Adapun doa istinja khusus tidak ada. Allahu a'lam. Dari Sundari 4514, apakah hukum wanita haid memotong kuku dan menyisir rambut? Boleh, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun yang didengar oleh para perempuan, maka keyakinan ini tidak ada dalilnya. Keyakinan ini tidak ada dalilnya. Bahwasanya kalau haid tidak boleh motong kuku, tidak boleh nyisir rambut. Kemudian kalaupun kukunya terpotong atau rambutnya terpotong, maka pada saat itu dibasuh, ya. Kemudian nanti ditanam. Nah, ini tidak benar. Ini kejadian berbahaya kalau terjadi di Arab Saudi ataupun di tanah Arab. Mereka mengira itu nanti sihir. Wahai kaum muslimah, ya. Padahal itu kebiasaan sebagian kaum muslimah di negeri kita ini, yang saya tidak tahu sampai sekarang dalilnya akan hal ini, tidak tahu. Ya, Allahu a'lam. Dari Rezam Elna, Ustaz, pada saat new normal, apakah sudah boleh ke masjid untuk sholat Jumat berjamaah? Maka jawabannya, perhatikan baik-baik. New normal, ya, itu adalah keadaan yang pemerintah kembali membuat para masyarakat boleh keluar dan beraktivitas di luar rumah dengan tetap menjaga protokoler kesehatan COVID-19. Pakai masker, kemudian jaga jarak, ya, tidak pergi ke kerumunan-kerumunan, sering cuci tangan dan semisalnya. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah kemudahan dari pemerintah. Tetapi penyakit COVID-19 sampai detik ini masih ada. Maka berarti uzur syar'inya masih ada. Nah, maka oleh karena itu, siapa yang rentan tertular penyakit atau khawatir menularkan penyakit COVID-19, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka masih boleh baginya untuk tidak sholat berjamaah di masjid atau tidak sholat Jumat. Terutama lagi apabila daerahnya tersebut adalah zona merah, bahkan mungkin kehitam-hitaman. Wallahu a'lam. Bagaimana mengembangkan pola fikir? Apa maksudnya dulu? Ya, apa yang dimaksud mengembangkan pola fikir? Kita sebagai seorang muslim, prinsip kita berdasarkan Al-Quran, Hadis. Al-Quran dan Hadis sudah menunjukkan bagaimana pola fikir seorang muslim saat dia hidup di dunia. Bagaimana gaya hidup dia sudah ditunjuki oleh Al-Quran, Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ditanya bagaimana mengembangkan pola fikir, kalau yang dimaksud adalah cara berfikir ataupun cara beragama, maka pada saat itu cara beragama yang paling benar adalah berdasarkan Al-Quran, Hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Apakah betul bayi baru lahir hingga 6 bulan air kencingnya belum najis? Jika si bayi pipis di baju kita, lalu kita tidak perlu ganti baju jika mau sholat? Maka jawabannya, ini sebenarnya ditanyakan oleh Imelda _ Ali 1314. Mungkin belum mengikuti kajian sebelumnya. Maka apabila anak kecil laki-laki ataupun perempuan tersebut belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, maka apabila dia kencing dan terkena baju, maka cukup dipercikkan atau disiramkan, ya, dipercikkan untuk bayi laki-laki, kemudian disiramkan untuk bayi perempuan. Allahu a'lam. Dari Ari _ Rusmadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah terlanjur banyak tato, bagaimana? Maka jawabannya adalah wajib untuk menghilangkannya, kecuali jika dikhawatirkan berpengaruh kepada tubuh, menyebabkan tubuh cacat atau yang semisalnya. Karena kadang-kadang tato ini di bagian-bagian yang sangat sensitif pada tubuh kita, ya, terutama sebagian perempuan-perempuan yang kurang mempunyai sifat pemalu, maka akhirnya mereka membuat tato di bagian-bagian vital perempuan. Nah, ini tidak dibenarkan dan sangat-sangat diharamkan. Apa yang harus dilakukan bila terjadi beda pendapat atau selisih antara para ulama dan ustaz? Maka cari pendapat yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Hadis, berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang dipahami oleh para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana apabila ada yang bilang kamu jangan lebih pintar dari Ustaz Abdul Somad, beliau sekolahnya tinggi, kamu hanya lulusan SMA, sok tahu, gimana Ustaz? Maka jawabannya, pertanya, saya tidak terlalu suka untuk menyebutkan nama, ya. Jadi tidak usah sebut merek lah di dalam pertanyaan-pertanyaan. Tanyakan saja sebuah permasalahan agama dengan sifat, maka kita jawab, ya. Saya rubah redaksi pertanyaannya. Kalau ada seorang yang berkata, kamu kan cuma lulus SMA, jangan berani dengan seorang guru yang dia pintar dalam agama, ya, dalam ilmu agama. Ini bagaimana perkataan ini, atau bagaimana menghadapi perkataan ini? Maka jawabannya adalah, pertama, seorang murid wajib, atau seorang yang tidak berilmu wajib untuk menghormati orang yang berilmu. Satu, ini tidak berkaitan dengan pertanyaan tadi, ya. Yang kedua, seorang yang berilmu tidak dijamin selamat dari kesalahan. Dua, seorang yang berilmu tidak dijamin selamat dari kesalahan. Karena yang terjamin selamat dari kesalahan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang berilmu tersebut, apapun gelarnya, berapapun banyak followers. Ya. Ini para ikhwah. Kemudian yang ketiga, kita beramal berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Maka apabila ada pendapat guru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka kita katakan guru tersebut keliru, salah. Ya. Meski tanpa harus kita hina guru tersebut, kita rendahkan, tidak, tapi dia salah, keliru, dan kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kesolehan anak juga dipengaruhi oleh kesolehan dari bapaknya? Maka jawabannya adalah yang jelas anak sangat terpengaruh dengan orang tuanya. Berdasarkan hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi berdasarkan hadis ini, anak sangat terpengaruh dengan orang tuanya, ya. Baik dalam perihal kebaikan atau dalam perihal keburukan. La ilaha illallah. Apakah termasuk mencuri jika saya mengambil quotes di IG tanpa izin? Maka jawabannya bukan, kalau sudah disampaikan seperti itu kan untuk umum. Tetapi lebih baik dia meminta izin, ya. Kecuali di dalam quotes tersebut ada sisi apa sih namanya, kalau dalam perusahaan itu hak cipta, maka ini perlu, wajib izin. Apa pendapat Ustaz tentang waktu? Waktu, oh ini penting pertanyaannya. Waktu itu adalah bagaikan modal bagi seorang manusia. Modal bagi seorang manusia. Jika waktu habis, maka modalnya habis, berarti tidak bisa menghasilkan keuntungan lagi. Maka jangan sampai sia-siakan waktu. Makanya Allah bersumpah dengan waktu dan al-azim la yuqsimu illa bi'azim. Allah yang Maha Agung tidak bersumpah kecuali dengan yang agung-agung. Allahu a'lam. Saya bertanya, bagaimana cara memilih teman akrab atau sahabat? Dari Nurin 12. Masalahnya sangat sangat berat mungkin, ya. Allahu a'lam. Yang jelas yang pertama dia harus mencari memang. Ya, dan teman dekat itu benar-benar karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman dekat yang saleh itu karunia Allah. Ya. Artinya siapa yang dimudahkan untuk itu berarti dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allahu a'lam. Mohon nasihatnya untuk yang sedang sakit. Saya nasihatkan pertama bersabar dengan menjaga lisan, menjaga hati, menjaga anggota tubuh. Lisannya tidak kotor, hatinya tidak kotor, anggota tubuhnya tidak melakukan kemungkaran. Bersabar. Yang kedua adalah berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan. Misalkan penyakit COVID-19, orang yang terkonfirmasi positif penyakit COVID-19, maka dia berbaik sangka kepada Allah. Siapa yang berbaik sangka kepada Allah, maka niscaya Allah akan berbaik sangka, akan berbuat baik kepadanya. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun in dhanna bi khair fa khair wa in dhanna bi syarran fa syarr. Yang artinya, aku sesuai sangkaan hambaku terhadapku. Jika hambaku mengiraku berbuat baik, maka dia akan baik. Jika hambaku berbuat buruk, maka dia akan buruk. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, berobat. Baik secara syar'i atau secara medis. Berobatlah. Di antaranya meruqyah diri dengan surah Al-Fatihah. Baca sebanyak-banyaknya. Surah Al-Baqarah. Ya, dari awal sampai akhir. Kemudian juga surat ayat kursi, baca sebanyak-banyaknya. Kemudian juga dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di setiap malam. Ya, ini para ikhwan. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, wallahu a'lam. Mama underscore Dafa 99. Maaf Pak Ustadz, saya sebut nama, saya berhijrah ke manhaj salaf tetapi selalu dibandingkan dengan titik-titik hiks mau nangis. Jangan nangis, sabar saja ya. Sabar saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabiru ala dini kal qabidi ala al-jamr." Orang yang berpegang teguh dengan agama seperti memegang batu api yang panas. Dia harus sabar. Tapi batasan-batasannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, murid wajib menghormati orang berilmu. Yang kedua, guru tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para sahabat. Yang keempat, apabila pendapat guru tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para sahabat, maka tinggalkan, ambil apa yang difatwakan berupa fatwa yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Kalau punya tato banyak tidak mungkin dihapus. Banyak tidak mungkin dihapus. Taubat kita atau salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Makasih Ustaz. Maka jawabannya sama-sama ya. Maka jawabannya Pak Ari underscore Rusmadi underscore, maka jawabannya adalah menghapus tato asal hukumnya wajib, akan tetapi apabila menyebabkan ya kecacatan, kerusakan pada tubuh terutama pada alat-alat vital, maka diamkan saja dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allahu a'lam. Bagaimana jika seorang ibu sudah berusaha untuk bertakwa dan menjaga anak-anaknya, sedangkan si bapak sulit menjaga pandangan dari tontonan yang haram? Apa yang harus dilakukan oleh ibu? Nasihati bapaknya. Jangan sungkan-sungkan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam rumah. Jangan sungkan-sungkan. Ya, jangan sungkan-sungkan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam rumah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin nanya kepada para ikhwah, terutama followers di Instagram, mana yang lebih baik, live seperti ini dalam keadaan potret atau landscape? Karena ada yang komen, Ustadz potret aja, karena saya nontonnya dari laptop. Kalau dari laptop kan susah untuk di, tapi kalau dari handphone bisa. Pas lagi saya landscape, dia bisa landscape. Pas lagi dia potret, dia bisa potret. Itu satu. Yang kedua, apakah kajian seperti ini yang live ini dijadikan status di IGTV ataukah dihapus saja? Jujur saya untuk yang seperti ini kadang-kadang tidak terlalu ditonton juga oleh sebagian kaum muslimin, ya. Dalam artian gini, Instagram itu yang saya pahami adalah dia berbagi foto, kemudian berbagi video yang pendek-pendek. Nah, apakah kajian seperti ini, kan nanti saya end nih, live ini saya end, apakah dia dijadikan sebagai status ataukah dia dihapus? Itu maksud saya. Mohon anunya, Mohon pendapatnya. Ustadz, saran untuk yang sedang hamil muda, saran saya perbanyak istighfar. Saran saya perbanyak istighfar, ya. Yaitu apa? Karena istighfar itu menguatkan, kemudian memberikan kemudahan, sebagaimana dalam surat Nuh, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, yang artinya aku katakan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah menurunkan hujan atas kalian dan memberikan bantuan kalian dengan anak, harta, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa istighfar bermanfaat. Tetapi bukan berarti dikatakan amalan khusus untuk orang istighfar adalah untuk orang hamil adalah istighfar, tidak. Tetapi saya katakan tidak mengapa untuk memperbanyak istighfar saat hamil, karena berdasarkan keumuman isyarat dari ayat yang saya sebutkan tadi. Allahu a'lam. Taib, banyak yang katakan potret-potret, ya insya Allah potret saja. Lalu apakah tetap dimunculkan di IGTV ataukah saya hapus, ya? Karena saya sudah memulai, insya Allah mudah-mudahan istiqamah, sudah memulai melihat DM-DM yang ada. Kalau seandainya ada yang bagus dan penting untuk kaum muslimin, pertanyaannya tidak terlalu panjang tetapi bermanfaat untuk kaum muslimin, saya jawab melalui video seperti status saya yang sebelum ini, video 5 menitan, video 2 menit, 3 menit sampai 5 menit saja, ya. Jadi Instagram isinya itu daripada kajian panjang seperti ini. Tapi kalau seandainya ingin diupload, saya akan upload di IGTV-nya. Silahkan komen, ya. Baik. Apakah, saya baca pertanyaan, apakah maksiat itu nikmat dari Allah? Akan tetapi di balik itu kan ada balasannya. Maksiat itu bukan nikmat, maksiat itu adalah dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, kadang-kadang ada orang berbicara tentang dengan gaya-gaya filsafat. Jadi begini, kata dia, kalau bukan karena maksiat, maka saya mungkin tidak bertaubat kepada Allah. Maka jawabannya, lebih baik dari pertama istiqamah, tidak perlu untuk bermaksiat. Memang kadang-kadang ada maksiat yang membuat seseorang akhirnya menghantarkannya ke dalam surga, ada. Ya, akibat maksiat kemudian dia bertobat, akhirnya tobatnya itu memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi bukan berarti kita bermaksiat dulu kemudian nanti kemudian lalu dia bertobat, karena tidak ada yang menjamin kita bisa bertobat, karena nyawa bisa dicabut kapan saja. Kalaupun nyawa kita panjang, kita bisa bertobat, tidak ada yang menjamin tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Apa hukumnya suami bekerja security di pegadaian? Jawabannya adalah khilaf di antara para ulama. Kalau pegadaiannya itu syar'i, tidak ada riba, boleh. Tapi yang ada riba, ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia menolong transaksi riba. Ada yang mengatakan dia tidak menolong, dia cuma jaga keamanan. Saya lebih condong kepada pendapat itu, bahwa dia cuma jaga keamanan. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Al-Allamah Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Tetapi wara' lebih utama. Wara' itu artinya apa? Sikap hati-hati lebih utama. Allahu a'lam. Baik. Ada dari gini, ada dari usulan dari Ahmad underscore Firdaus, potret saja Ustadz, setelah live mungkin lebih pas video yang panjangnya ditaruh di Facebook atau YouTube saja. Adapun YouTube, Facebook ini sudah live, jadi dia langsung terupload. Ya, saya pakai webcam di depan saya. Sedangkan Instagram saya pakai handphone saya. Nah, itu yang masih. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa di upload saja di IGTV. Ustaz, di tempat saya ada bank yang di situ kalau deposit pakai istilah bagi hasil, bagaimana hukumnya? Maka jawabannya adalah boleh bagi hasil, tetapi bagi hasilnya gimana dulu? Bagi hasil syariat Islam, bagi hasil dari keuntungan, bukan bagi hasil dari modal. Jadi belum bisa ditetapkan setiap bulannya dia dapat berapa ratus ribu, berapa ratus juta, tidak. Tetapi setiap bulannya dia bisa ditetapkan berapa persen dari keuntungan. Nah itu baru boleh. Ya, kalau seandainya yang dimaksud dengan deposit atau menyimpan uang untuk investasi sebagai modal, berarti si penabung di sini adalah pemodal yang mengerjakan usaha. Ada bank konvensional ataupun bank seperti itu ataupun jasa keuangan. Nah, itu juga kita harus ketahui apa yang dilakukan oleh jasa keuangan tersebut dari modal yang kita berikan. Usaha apa dia sampai menghasilkan untung? Nah, kita harus tahu. Karena kalau seandainya itu usahanya haram maka tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Oh, di YouTube juga banyak pertanyaan. Kalau setiap sholat witir selalu membaca surat Sabihis Al-Kafirun Al-Ikhlas, apa boleh? Itu sunnahnya. Itu sunnahnya. Ya, witir kita baca tiga surat tersebut. Allahu a'lam. Bagaimana cara menasihati yang paling baik? Menasihati dengan ilmu agama. Itu yang paling baik. Ya. Sebutkan ayat Al-Quran, sebutkan hadis Rasul, itu lebih menancap ke dalam hati dibandingkan retorika-retorika. Retorika sebentar paling orang bosan. Tetapi kalau ayat Al-Quran, hadis Rasul disampaikan dengan baik, maka niscaya akan mudah menghujam ke dalam hati. Saya hari ini punya cucu yang baru saja lahir, walhamdulillah. Saya ingin cucu saya menjadi anak yang salehah, berilmu tinggi dan ahli ibadah. Doa apa yang harus saya bacakan untuk cucu saya, Ustaz? Nenek Tuti Suparto, ya, meskipun muda tapi karena sudah punya cucu kan disebut nenek ya. Maka jawabannya adalah bacakan kepada anak tersebut ruqyah-ruqyah syar'iyyah. Di antaranya yaitu u'idzuki bikalimatillahit tamma min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamma. Aku melindungkan engkau dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap mata yang jahat dan dari setiap setan yang buruk. Nah, kemudian sering-sering bacakan surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian sering-sering diruqyahkan surat Al-Fatihah. Meskipun tidak sakit, tidak mengapa, bacakan saja. Ya, kalau lagi semangat bacakan surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Bacakan ayat kursi, bacakan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah terutama di malam hari. Allahu a'lam. Mohon ayat-ayat Quran yang harus saya baca untuk ruqyah mandiri. Saya pernah menuliskan itu secara ringkas. Ya. sebentar. Yang pertama yaitu Al-Fatihah, itu jelas. Karena Al-Fatihah ini adalah ruqyah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kirimkan ya lewat chat live. Bentar ya. Saya bacakan dulu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kenapa Ustaz? Kan Al-Baqarah di situ dalamnya ada ayat kursi dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Karena dia keistimewaan tersendiri. Ya, karena dia memiliki keistimewaan tersendiri. Itu bacaan-bacaan dari Al-Quran mudahnya seperti itu. Nah, kita ambil dari Instagram lagi. Oh, masih banyak. Mohon saran nama untuk anak laki-laki. Yang ada dalam benak saya adalah Abdul Aziz. InsyaAllah baik. Abdul Aziz. Anak saya belum diakikah, bolehkah rambutnya dicukur dan ditimbang setelah 7 hari usianya sekarang 2 bulan? Maka jawabannya boleh. Tidak ada hubungan antara memberi nama, kemudian antara mencukur rambutnya, kemudian ditimbang, kemudian dikeluarkan sedekahnya dengan akikah. Akikah nanti kapan bisa? Akikah nanti kapan bisa? Allahu'alam. Bagaimana kiat agar ikhlas? Ini agung pertanyaannya. Jawabannya adalah penyebab orang tidak ikhlas dua. Pertama, ingin dipuji. Yang kedua, ingin dapat hadiah. Apapun bentuknya. Maka cara agar ikhlas harus menghilangkan dua penyebab ini. Yang pertama, ingin dipuji. Cara menghilangkan ingin dipuji, yakini baik-baik pujian manusia relatif. Ya. Ada yang kadang memuji, kemudian 5 menit setelahnya membenci. Ada yang kadang memuji, tetapi sebagian lagi membenci. Pujian manusia lah, tapi pujian Allah mutlak, absolut. Yang kedua, ingin dapat hadiah dari manusia. Apapun itu, harta, tahta, wanita. Ya, maka jawabannya adalah, agar kita menghilangkan ingin dapat hadiah dari manusia, yakini bahwa apapun yang ada di tangan manusia tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah. Maka ikhlaslah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya begitu. Allahu a'lam. Cukup sudah ya. Jam 10.10. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sudah 1 jam 15 menit ya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.